السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، الحمد لله سلام الله سبحانه وتعالى. Alhamdulillah, kita melanjutkan pembahasan dari kitab At-Tafsir Al-Muyassar juz yang ke-8. Dan insyaAllah pada pagi hari ini kita akan melanjutkan pembacaan dari surah Al-A'raf ayat ke-57. Silakan dibaca. Bu Yasra baca. Nah, Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa huwal ladzi yursilur riyaha busyran baina yaday rahmatih. Hatta idza aqallat sahaban thiqalan suqnahu libaladin mayyitin fa'anzalna bihil ma'a fa'akhrajna bihi min kulli thamarat. Kadhalika nukhrijul mawta la'allakum tadhakkarun. Dan dia yang mengirim angin sebagai kabar gembira sebelum rahmatnya. Sehingga apabila ia membawa angin yang membawa awan, awan yang tebal, kami menghalaunya ke negeri yang mati. Maka kami turunkan dengannya air, maka kami keluarkan dengannya dari berbagai buah-buahan. Demikianlah kami keluarkan yang mati supaya kalian mengambil pelajaran. Al-waw harfu atfin huwa dhamir munfasil sebagai mubtada, alladzi isim mausul sebagai khobar, yursilu fi'il mudhari, fa'ilnya dhamir mustatir huwa, ar-riyaha maf'ulun bih, busra hal dari riyah, baina dorof yadai mudhafun ilaih, rahmati mudhafun ilaih, alha'u mudhafun ilaih, hatta harfu goya ida dorof akollat akolla fi'il madi fa'ilnya domir mustatir hiya sahaban maf'ulun bih thiqalan na'at dari sahaban sukna fi'il madi nanya sebagai fa'il alha'u sebagai maf'ulun bih libaladin jarwa majrur mayyitin na'at alfa'u harfu atfin anzalna fil madi nanya sebagai fa'il bihi jarwa majrur alma'a maf'ulun bi alfa'u harfu atfin akhrajna alfa'u ya ataf yang benar atau ini huruf jawab dari itu yang mana? Apa? Oh, udah ada suknahu ya, apa nih benar? Ya huruf atap benar. Lanjut. Iya. Akhrajna fi'il madi nanya sebagai fa'il bihi jarwa majrur min kulli jarwa majrur as-samarati mudhafun ilaihi kadzalika al-kafu harfu tasbih dalika isim isyarah sebagai apa nih? Jarwa majrur ya, Ustaz. Ingat, fima lejarin majrurun bilkaf. Nah. Nukhriju fi'il mudhari, fa'ilnya domir mustatir, nahnu al-mauta maf'ulun bi. La'alla harfu artaroji, kumnya sebagai isim la'alla, tadakkarun fi'il mudhari, al-waw sebagai fa'il, sebagai khobar la'alla. Sebentar, tadakkarun ini fi'il mudhari, madinya apa? Oh, Zakaro. Apa? Oh, salah. Apa firmadinya? Tadi Bu Yasra bilang apa? Zakaro. Kalau Zakaro itu Yaskuru. Yaskuru. Tazakaro. Ayo, yang lain ada yang bisa jawab nggak? Ini Tazakaro. Zakaro. Zakar. Zakara tu yuzakiru, jadi tu zakiru tu. Tazakaru. Tazakaru ya. Tazakaru. Tazakaru. Azakaro, tata zakaru. Ini kok tanya cuma satu. Ya, tanya dibuang. Nah, betul ya. Ini masih ke pembahasan wazan tafa'ala dan tafa'ala. Untuk kita belajar sorab kan dijelasinnya bahwa wazan tafa'ala dan tafa'ala ini punya keistimewaan. Kalau ada dua tak yang nyambung, berarti kan pada domir antumnya. Domir mukhatab. Nah, itu boleh dibuang satu. Jadi ini asalnya la'allakum tatadzakkarun. Dibuang satu jadi la'allakum tatadzakkarun. Nah, Bapak ini meroja aja ya. Lanjut. Ya. Wallahu ta'ala huwallazi yursilu riyaha at-tayyibata lan layyina layyinata mubashshirati bil ghaythi allazi tusiruhu bi idznillahi fayastabshirul khalq khalqu fayastabshirul khalqu bi rahmatillahi hatta idza hamalat rihu as-sahaba ashabal mahmala bil matari saqahu Allahu biha li ihya'i baladin qad ajdabat arduhu wa yabisat asjaruhu wa zar'uhu fa anzalallahu bihil matara matara fa akhraja bihil kala kala'a wal asjara wa zuru'u wa zuru'a fa'adat asjaruhu muhammalatan bi anwa'il bi anwa'il thamarat samarati kama nuhyi hadal baladal mayyita bil matari nukhrijul mauta min min quburihim ahya'an ba'da fana'ihim litatta'idu fatastadillu ala tauhidillahi wa qudratihi alal ba'thi. Dan Allah dialah yang mengirim angin yang baik sebagai kabar gembira. Yang baik, yang lembut. Ya. Oh, yang lembut. Yang baik, yang lembut. Hujan yang disebar dengan izin Allah. Gitu. Maka makhluk-makhluk merasakan kegembiraan dengan rahmat Allah. Sehingga jika angin itu dihimpun, membawanya dari awan membawa awan yang ya apa yang ada air hujannya Allah mendorong untuk menghidupkan daerah tersebut sungguh apa itu maksudnya menurunkan hujan ya sapotannya memberi minum jadi nah. Allah menurunkan hujan dengannya untuk Allah menurunkan hujan dengannya untuk menghidupkan daerah tersebut gitu nah tanahnya yang tandus dan pohon-pohon dan tanaman yang kering. Maka Allah menurunkan air hujan, maka tumbuhlah rumput-rumput, pohon-pohon, dan tanaman-tanaman. Maka pohon-pohon dipenuhi oleh bermacam-macam buah-buahan. Sebagaimana kami menghimpun orang-orang mati dari kubur-kubur mereka dalam keadaan hidup setelah hancur kehancuran. Agar kalian dapat mengambil pelajaran dengan itu. Selanjutnya apa? Kalian menjadikan sebagai petunjuk terhadap keesaan Allah dan kemahakuasaannya untuk membangkitkan apa namanya? Jasad yang telah mati, Ustaz. Ya, nah. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Wafiq barakallahu wa jazakallahu khairan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa huwal ladzi yursilur riyaha bushran baina yaday rahmatihi hatta idza aqallat sahaban siqalan suqnahu li baladatin mayyitin fa'anzalna bihi. فأنزلنا به الماء أَفَأَخْرَجْنَا بِهِ مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ كَذَلِكَ نُخْرِجُ الْمَوْتَى لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ. Dan dialah Allah yang telah, dan dialah Allah yang menurunkan angin, yang mengirimkan angin sebagai kabar gembira, ya, sebagai pembawa kabar gembira, baina yaday rahmati, sebelum kedatangan rahmatnya, yaitu hujan. Ya, artinya, kalau awan sudah mulai mendung, membawa apa namanya air hujan, maka ini merupakan kabar gembira bagi kita, ya, sebagai pendahulu sebelum turun rahmatnya, yaitu hujan. Hatta idza aqallat sahaban siqala, sampai apabila angin tersebut yang membawa awan yang berat, berat di sini karena membawa air, suknahu li baladim mayyit, ya, maka kami fansaqat, artinya mengarahkan, ya, seperti saik itu kan supir, suknahu kami arahkan angin tersebut, ya, li baladin mayyit, ke negeri yang tandus, negeri yang mati. Fa anzalna bihil ma'a, maka kami turunkan dengan awan tersebut air. Fa akhrajna bihi min kulli samarat, lalu kami keluarkan, ya, dengan hujan tersebut, min kulli samarat, ya, segala macam buah-buahan. Kadzalika nukhrijul mauta la'allakum tadhakkarun, seperti itulah kami mengeluarkan orang-orang yang telah mati agar kalian mengambil pelajaran. Nah, ini salah satu cara Allah Subhanahu wa taala dalam meyakinkan orang-orang kafir Quraisy tentang adanya hari kematian adalah, ya, dengan memberikan perumpamaan. Ya. Negeri yang awalnya tandus, tanahnya kering, ya, pohon-pohonnya mati, lalu Allah kirimkan kepadanya hujan. Maka dengan sebab hujan tersebut, tanah yang awalnya tandus tidak ada pepohonan, lalu menjadi tumbuh rerumputan, tumbuh pohon-pohonan, tumbuh tanaman, sehingga menjadi negeri yang hidup. Nah, itu merupakan gambaran kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Seperti itulah Allah bisa mengeluarkan yang telah mati, ya. Karena memang salah satu yang ditolak oleh orang kafir Quraisy di masa, ya, awal dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Mekah adalah itu, ya, mereka tidak meyakini adanya hari kebangkitan. Berapa kali kita baca, ya, dalam tafsir Al-Muyassar ini, kita melewati ayat di mana orang-orang kafir Quraisy itu selalu mengatakan innama hayatuna dunya, ya, wa ma nahnu bimab'usin. Kata mereka, sesungguhnya yang namanya kehidupan itu hanyalah kehidupan dunia, dan kami tidak akan dibangkitkan. Itu keyakinan mereka. Karena mereka tidak percaya gimana caranya orang yang sudah mati menjadi tulang berulang lalu dihidupkan kembali untuk mempertanggungjawabkan amalannya. Maka kata mereka, enggak mungkin. Maka Allah jawab keraguan mereka dengan memberikan perumpamaan. Di dunia saja Allah mampu menjadikan negeri yang tandus, ya, yang tanahnya kering, pohonannya mati karena kekeringan, Allah kirimkan hujan lalu hidup kembali. Rumput-rumputnya tumbuh, kemudian pohonan dan tanam-tanaman itu merupakan bentuk kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Maha mampu mengeluarkan kembali, ya, orang yang telah mati untuk mempertanggungjawabkan amalannya. Nah. Baca Bu Fatimah. Nah, Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wal baladu طيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون. Dan negeri yang baik akan keluar tumbuh-tumbuhan atas tumbuh-tumbuhannya atas izin Allah, dan negeri yang buruk tidak akan keluar kecuali susah. Begitulah kami jelaskan tanda-tanda bagi kaum yang bersyukur. Al-wawu harfu atfin, al-baladu mubtada, at-thayyibu na'at yakhruju fi'lun mudhari'un nabatu fa'ilnya al-ha'u mudhafun ilaih bi'idni jar wa majrur rabbi mudhafun ilaih al-ha'u mudhafun ilaih al-wawu harfu atfin alladhi isim mausul sebagai yang na'at ya say? Yang gimana? Na'at ya say? Alladhi yang walladhi khabusa ini ma'atuf aja ma'atuf aja enggak, malah mutada dia. Oh, mutada ya say? Ya, tadi baladu udah disebut khabarnya belum? Khabarnya jumlah ini dan ya rujun jumlah fil fa'il. Fil fa'il ya rujun nabatu ya say? Iya. Sebagai khabar dari al-balad. Alladhi sebagai mubtada, khobusa sebagai fi'lun madin saya. Nah. La harfu nafi nafin yakhruju fi'lun mudhari'un fa'ilnya kembali dhamir mustatir kembali ke huwa saya. Illa adatul istiqna nakidan ini saat apa? Mustatsna ya. Bentar dulu, emang ilahnya ini mulgo atau beramal? Kecuali susah beramal saat kan ini layak ruju, layak rujunya kan layak rujuna batuhu ya? Iya. Ilah nakida, ya benar. Nah. Tunggu dulu deh. Tapi kan ini kan ngomongin ininya ya, keadaan tanamannya kan? Tanahnya Ustaz. Nah. Jadi la yahruju nabatuhu illa nabatan nakida gitu ya. Nah, Ustaz. Bukan, ini bukan mustasna. Bukan mustasna. Berarti ini Ustaz, susah hal berarti Ustaz. Iya, hal aja ya. Kadzalika jar wa majrur nusarrifu fi'lun mudhari'un fa'ilnya domir mustatir nahnu sadat takdiruhu nahnu naam al-ayati mafulun bi liqawmin jar wa majrur yaskuruna fi'lun mudhari'un al-wawu sebagai fa'il wal-ardun naqiyatu idha nazala alaihal mataro sadat matoru fa'ilnya. Fa'il matoru ya tuhroju nabatan. Tuhriju nabatan. Oh ya kharajahnya. Nabatan bi'idnillah wa masyiatihi. Thayyiban muyassaron wa kadzalikal mu'minu idza nazalat 'alaihi ayatullahi intafa'a biha. Wa asmarat fihi hayatan salihatan. Amal ardus sabihatu ar-radiatu fa innaha la tukhrijun nabatu illa usran. Radian. Fa innaha la tukhrijun nabati. La tuhriju nabati illa usran radian la nafa'a fihi wa la tuhriju nabatan thayyiban wa kadzalikal kafiru la yantafi'u bi ayatillahi mithlu dzalika tanwi'il ya. Misu zalikat tanwi'i al-badi'i fil bayani nunawwi'ul hujjaju hujjaja wal barahina li isbatil haqqi li'an nasi yaskuruna ni'amallahi wayat ya'unahu dan wayuti ya'unahu diberikannya ya wayuti ya'unahu dan bumi yang baik, ketika diturunkan atasnya hujan, maka keluar tumbuh-tumbuhan atas izin Allah dan kehendaknya. Ya, tumbuhan yang baik dan mudah. Begitu juga mukmin ketika diturunkan atasnya ayat-ayat Al-Quran bermanfaat dengannya. Dan buahnya, kehidupannya apa? Soleh. Yang baik. Soleh. Adapun bumi yang buruk, ya, yang tandus, maka sesungguhnya tidak akan keluar tumbuh-tumbuhan kecuali dengan susah dan tidak bermanfaat padanya. Dan tidak akan keluar tumbuh-tumbuhan yang baik. Begitu juga orang kafir tidak akan bermanfaat ayat-ayat Allah. Semisal itu, pemisalan itu baik, ya, Seth? Pemisalan, bagaimana? Pemisalan yang baik, ya. Sebagaimana permisalan yang indah tersebut. Nah, sebagaimana permisalan yang indah tersebut dijelaskan dengan, dalam menjelaskan. Ya, dalam menjelaskan hujah-hujah. Kami menjelaskan dengan hujah-hujah. Nawa itu kan dari kata nawa tanwi itu kan memacam-macamkan gitu ya. Oh ya, beragam, memacam-macam ya. Hujah dan bukti-bukti dinis. Untuk menetapkan kebenaran. Untuk menetapkan kebenaran untuk manusia. Ya. Agar bersyukur dengan nikmat Allah dan yang diberikannya. Itu tuh mentaatinya. Oh, ya, dan mentaatinya. Naam, Ustaz. Amin. Barakallahu fiik, jazakallahu khairan. Hayyakum Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون. Dan negeri yang baik itu keluar pepohonannya dengan izin dari Rabb-nya, sementara negeri yang jelek ya tidak keluar kecuali pohon yang nakida ini merana ya. Kadzalika nusarriful ayati liqaumin yashkurun. Seperti itulah kami memberikan berbagai macam ayat-ayat agar ya mereka menjadi kaum yang bersyukur. Jadi di dalam ayat ini Allah memberikan perumpamaan ya bahwa negeri yang baik itu atau tanah yang baik akan menumbuhkan tanaman yang bagus, ya, yang subur, ya. Sementara tanah yang buruk, dia tidak akan mengeluarkan tanaman kecuali yang buruk juga. Ini perumpamaan bahwasanya orang yang hatinya dipenuhi dengan keimanan, maka akan keluar dari hatinya sesuatu yang baik-baik, ya. Sementara orang yang hatinya kotor, ya, penuh dosa dan maksiat, maka tidak keluar darinya kecuali yang nggak baik juga. Nah, ini perumpamaan yang Allah berikan. Kadzalika nusarriful ayat. Ya Allah dalam Quran ini menggunakan berbagai macam hujah dan bukti nyata agar manusia itu menjadi kaum yang bersyukur. Nah. Baca Bu Dahyalis. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad arsalna Nuhan ila qaumihi faqala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuhu inni akhafu alaikum adzaba yaumin azim. Sungguh kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya. Maka dia berkata kepada kaumnya, sembahlah Allah, tidak ada Tuhan untuk kalian selain dia. Sesungguhnya aku takut terhadap kalian akan menimpa azab pada hari yang besar itu saya. Hari kiamat maksudnya. Alamu lamu taukid, kod harfu tahkikin, arsalna fi'lun madinna fa'iluhu, Nuhan maf'ulun bi ila qaumi jar wa majrur alha'u mudafun ilaihi alfa'u harf atfin qala fi'lun madin ya qau ya qaumi ya harfu nida qaumi munada ya yang mutakallimnya dibuang Ustaz ya. Apanya dibuang? Yang mutakallim ya betul. U'budu fi'lu amrin Allaha mafulun bi ma harfu nafin lakum jarwa majrur min ilahin jarwa majrur wairu wairu apa ya Ustaz? Istisna. Wair itu apa? Di sini kira-kira na'at bukan? Na'at. Sudah, bentar. Ini kok potong ya, bentar. Malakum min ilahin goyruhu. Malakum goyruhu min ilahin. Oh, berarti ini tua. Muktadanya. Muktada mu'akhor. Oh, jadi lakum itu jangan majunya khobar muqaddam. Jadi ini tuh urutan aslinya malakum ghairuhu min ilahin ya. Tidak ada bagi kalian dari yang selain apa? Dari yang selainnya berupa Tuhan. Jadi ini adalah muqaddam mu'akhar ya. Jadi lakum tadi jangan maju sebagai khobar muqaddam. Lakum jar majrur sebagai khobar muqaddam min ilahin jar majrur ghairu muqtada alha'u mudafun ilaihi. Ini harfu taukidin wa nasbin alya'u isim inna akhafu fi'lun mudari'un alaikum jarwa majrur adzaba maf'ulun bi yaumin mudafun ilaihi ustaz. Naam. Azimin na'at dari yaumin. Bismillah. Laqad ba'atna Nuhan ila qaumihi liyad'uahum ila tauhidillahi subhanahu wa ikhlasul kok ikhlasu? Wa ikhlasi kan ke tauhid ya. Ikhlasi. Wa ikhlasil ibadati lahu. Wa qala ya qaumi ibudullaha wahdahu wa khdu'u lahu bi ta'ati. Laisa lakum min ilahin yastahiq kul ibadata wairihi wairu pe gariza wairuhu wairuhu ya wairuhu wairuhu jalla wa ala laisa lakum min ilahin yastahiq kul ibadat oh wairuhu ini kan ininya khabarnya ya isimnya laisa nih oh isim laisa ya Ustaz wairuhu jalla wa ala fakhlasu lahu ibadatan fa'akhlisu lahul ibadata fa'akhlisu lahul ibadata fa illam taf'alu wa baqaitum ala ibadati awsanakum awsanikum awsanikum awsanikum wa ala ibadihi awsanikum fa innani akhafu ay yahilla alaikum azabun yauma yu'azzimu fihi bala'ukum wa huwa yauma ya'zumu aja ya'zumu yauma ya'zumu ya ya'zumu yauma ya'zumu fihi bala'ukum wa huwa yaumul kiamati ya wa huwa yaumul kiamati yauma yaumul kiamati. Kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya untuk menyeru kepada Allah untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas beribadah kepadanya. Maka dia berkata Nuh, ya kaumku, sembahlah Allah semata dan tunduk kepadanya dengan mentaatinya, dengan taat. Tidak ada bagi kalian Tuhan yang pantas diibadahi selain Dia jalla wa ala. Fa akhlisu maka mereka ikhlas saja. Maka ikhlaskanlah. Oh ikhlas. Oh amar ya. Maka ikhlaskanlah beribadah kepadanya. Jika kalian tidak mengerjakan dan tetap menyembah berhala, maka sungguhnya aku takut untuk membiarkan kalian pada azab yang berat pada hari kiamat. Nah. Oh, ya dah. Baik, barakallahu fik wa jazakillahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laqad arsalna Nuhan ila qaumihi faqala ya qaumi i'budullaha ma lakum min ilahin ghayruh. أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. Sungguh kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya, maka Nuh pun berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah. Malakum min ilahin ghair. Kalian tidak memiliki Tuhan yang layak ya disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Inni akhafu alaikum adzab yaumin adzim. Sesungguhnya aku takut ya akan menimpa kalian adab pada hari yang besar ya, yang dahsyat. Jadi sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah mengutus para rasul, dimulai dari rasul yang pertama itu Nabi Nuh alaihi salatu wasalam kepada kaumnya, maka seluruh nabi pun seperti itu. Mereka menyeru kaumnya agar hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala. Karena inti dakwah para rasul itu sama ya. Jadi nabi apapun ya, rasul apapun yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, inti dakwahnya itu adalah sama, mereka menyeru untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi yang namanya kesyirikan. Itu inti dakwah para rasul. Adapun syariat-syariatnya memang berbeda-beda ya. Jadi dalam masalah ibadahnya berbeda-beda. Ada yang diperintahkan untuk sholat, tapi itu pun tidak sama dengan sholatnya kaum muslimin dari sisi waktunya. Ada yang diperintahkan untuk puasa. Ada syariat-syariat yang ditetapkan untuk mereka. Jadi kalau untuk syariatnya memang beda-beda, tapi kalau inti dakwahnya sama. Kalau dalam masalah akidah sama. Mereka diminta ya untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi yang namanya kesyirikan. Nah. Baca Pak Edi. Mana Pak Edi? Ya, baik Ustaz. Ayat dapat tadi 60. Ya, 60 ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala al-mala'u min qawmihi inna naraka fi dhalalin. Kurang lam. Inna lanaraka. Qala al-mala'u min qawmihi inna naraka fi dhalalin mubin. Pemimpin dari kaumnya, kaum Nuh berkata, sesungguhnya kami, sungguh kami melihat kamu dalam kesesatan yang nyata. Qala fi'il madhi al-mala'u fa'ilnya min qaumi jar majrur al-ha'u mudhof ilai inna huruf taukid wa nasbin na sebagai isim ina la harfu di soalnya lam taukid ini lam taukid alam taukid naro fiil mubtada fiil mudore ka maf'ul bi fi dolalin jar majrur mubin mubin adalah naat. 60 qalalahu sa'idatuhum qalalahu sa'idatuhum kabiro'uhum akubaro'uhum kubaro'uhum inna lana takidu inna takida benar, lamnya lam taukid. Oh, inna lana atakidu ya nuh ya nuha ya nuhu ya nuhu inna ka fi dolalin innaka annaka annaka fi dolalin bayin antorikil soabi antorikis soabi. Pemimpin-pemimpin itu yang berkata kepada Nuh kepadanya, sesungguhnya kami, sungguh kami meyakini, ya Nuh, sesungguhnya kamu itu dalam kesesatan yang nyata dari jalan yang benar. Nah, Ustaz. Baik, ya, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين. Berkatalah pembesar dari kaumnya, yaitu kaumnya Nabi Nuh, Inna lanaraka, sesungguhnya kami melihat engkau wahai Nuh, fi ضلال مبين, dalam kesesatan yang nyata. Nah, ini ya, dari dulu tuh orang-orang yang sesat, mereka merasa benar. Ya, sementara orang-orang yang ditunjuk, mereka bilang sesat. Dan selalu ketika ada orang yang berdakwah kepada kebaikan, pasti akan ada dedengkotnya. Pasti akan ada provokatornya. Para pembesar dari kaum tersebut yang menolaknya. Karena biasanya kalau untuk rakyat biasa mah menerima aja. Yang nolak itu ya, ininya apa namanya, pembesar kaumnya. Kenapa? Karena mereka ada kekhawatiran, takut kedudukannya akan turun, ya. Kalau datang orang baru misalnya dengan pengaruh yang besar, dia khawatir ya tempatnya di hati masyarakat akan hilang. Makanya nggak heran gitu ya. Biasanya kalau seorang perintis dakwah di suatu tempat, itu yang repot duluan tuh bukan warganya, tapi pembesar-pembesarnya, tokoh-tokohnya. Dan ini memang sudah menjadi fitrah manusia ya. Ketika seorang sudah merasa nyaman dengan apa yang dimiliki, dia nggak mau statusnya itu terganggu, ya. Makanya kalau kita ingin ya memulai dakwah di suatu tempat, maka yang kita dekati duluan itu ya tokoh-tokohnya. Karena ini udah merupakan sesuatu yang selalu terjadi, ya. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya mulai berdakwah di suku Quraisy ya di Mekah, maka yang pertama kali menolaknya bukan masyarakat biasanya. Bahkan para masyarakat biasanya ada yang banyak diam-diam sudah memeluk Islam. Tapi para pembesar-pembesarnya itulah yang mereka menggembosi dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kebanyakan mereka itu tidak mau menerima Islam hanya karena apa? Hanya karena tidak mau ya kedudukan mereka, jabatan mereka ya turun ya, karena dalam Islam itu tidak membedakan antara budak dengan tuannya. Nah, ini konsep yang sangat mereka tentang. Mereka nggak mau ya duduk di majelis yang sama dengan budaknya. Oleh karena itu mereka menentang dakwah para rasul. Makanya kita ini sebagai seorang muslim jangan sampai jabatan yang kita miliki, harta yang kita miliki, kedudukan yang kita miliki membuat kita buta dari kebenaran. Kita tahu itu benar, tapi karena kita khawatir ya akan kehilangan kedudukan, akan kehilangan jabatan, maka bukan yang menerima kebenaran, ya kita malah menentang kebenaran tersebut. Wa'iyadu billah. Betapa banyak orang-orang itu menentang kebenaran bukan karena dia melihat kebenaran itu tidak benar. Dia tahu bahwa kebenaran itu benar, namun karena dia takut kehilangan kedudukannya, jabatannya, dia akhirnya menentang kebenaran tersebut. Wa'iyadu billah. Jangan sampai kita seperti itu. Nah. Lanjut. Baca Bu Marsi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ya qaumi laisa bi dhalalatu walakinni rasulun mir rabbil alamin. Dia penuh menjawab, wahai kaumku, aku tidak sesat, tetapi aku ini seorang rasul dari Tuhan seluruh alam. Qala fi'il madhi huwa fa'ilnya, ya qaumi, ya harfu nida, qaumu nada, mi itu ada ya yang apa sih mahdzuf ya mudhafun ilai laisa harfu taraji laisa itu apa temannya harfu itu temannya ina temannya kana laisa itu kalau laita iya temannya ina Kalau laisa itu temannya kana. Kalau kana itu apa? Fi'il atau huruf? Fi'il. Berarti laisa fi'ilun madhi naqisun. Nah, laisa fi'il madhi naqis huwa fa'ilnya gitu, Ustaz. Laisa dulu. Kalau dolalah. Iya, ya, bukan. Bi isim laisa dolalatun. Enggak gitu. Bi itu jar majrur dulu. Bi jar majrur. Baru sebagai khabarnya laisa. Khabar laisa dolalatun isim laisa gitu. Nah. Walakini wa alwawu harfu atfin. Lakini ini baru harfun ya, Ustaz. Lakinna ya baru harfu istidrak. Harfu istidrak. Ya. Harfu istidrak. Ninya isim ina rasulun khabaru ina. Khabar ina sih? Emang ada ina di sini? Khabaru lakinna. Soalnya nun wikoyah, ya-nya, isimnya lakinna. Rasulun baru khabarnya lakinna. Iya, Rasulun khabar lakinna. Min robbi jarwa majrur ala alamina buduh nilai. Akhirnya. Tidak kelihatan. Oh iya. Qala nuhu ya qawmi lastu dhalan fi mas'alati minal masaili bi wajhi minal wujuhi walakinni rasulun min rabbil alamina rabbi wa rabbukum wa rabbu jami'ul khalqi. Nuh berkata, wahai kaumku, aku bukanlah orang yang sesat dalam sebuah masalah dari permasalahan-permasalahan. Ini gimana mengartikannya? Biwajihi minal wujuh, Ustaz. Ustaz. Iya, gimana? Ini mengartikannya gimana? Biwajihi minal wujuhi dengan wajahnya dari wajah. Wajah-wajahnya. Gitu. Dari berbagai cara gitu. Oh, dengan berbagai cara. Nah. Dengan berbagai cara, akan tetapi aku adalah Rasul dari Rob semesta alam, Robku dan Rob kalian serta Rob seluruh makhluk. Kalas. Nama yang baru kofik wajah zakillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين. Nuh berkata, wahai kaumku, aku bukanlah orang yang sesat. Tapi aku adalah rasul, utusan dari Rabb seluruh alam. Jadi jawaban dari pembesar kaumnya yang mengatakan bahwasanya Nuh adalah orang yang sesat, maka Nabi ini membantahnya. Kata beliau, walakinni rasulun min rabbil alamin. Aku adalah rasul dari Rabb seluruh alam. Jadi tugas Nabi Nuh sallallahu alaihi wasallam adalah menyampaikan dakwah. Dan yang disampaikan adalah kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Baik ya, kita lanjutkan. Baca Pak Kohir ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون. Aku sampaikan risalah-risalah kepada kalian dari Tuhanku dan aku menasihati kepada kalian, dan aku mengetahui dari Allah apa yang kalian tidak ketahui. Ubalighukum fi'lun mudhari'un wal fa'ilu dhamir mustatir taqdiruhu ana kum maf'ulun bi. Kum ibn maf'ul bi ya. Maf'ul ya. Maf'ul bi. Risalatan maf'ulun bi sani. Rabbi mudofun ilaihi Wa ansahu alwawu harfu atfin. Ansahu fi'lun mudhari'un. Wa fa'iluhu dhamir mustadir ana. Lakum al-jaru wal majrur. Jaru wal majrur. Wa'alamu alwawu harfu atfin. A'lamu fi'il mudhari'un. Fi'lun mudhari'un wal fa'ilu dhamir mustatir ana minallahi jar wal majrur la harfu nafin banyak ma isim mausul sebagai maf'ul bih ya tadi ya nah maf'ul bih la harfu nafin ta lamuna fi'il mudhari'in al wawunya sebagai fa'il. Terjemahannya Bismillahirrahmanirrahim. Uballighukum ma ursilat bihi min rabbi wa ansahu lakum mahdaron lakum min adzabillahi wa mubasyiran. Gimana? Wa mubasyiran bisawal bahu ya tad. Mubasyiran bisawa kan ada huruf jarnya bisawa bihi. Ah, mubasyiran bisawa bihi wa a'lamu min syariati ma la ta'lamun. Uballighukum ya. Aku menyampaikan kepada kalian risalah yang datang dari Tuhanku. Aku menyampaikan nasihat kepada kalian dan memperingatkan kepada kalian adab dari Allah dan kabar gembira dengan pahala-pahalanya balasannya dan pahala-pahalanya wa'alamu dan aku mengetahui dan aku lebih mengetahui ya dan aku mengetahui benar Afan aku mengetahui ini film dari apa ya dan aku mengetahui syariatnya yang tidak kalian ketahui. Baik, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Fiikum barakallahu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Uballighukum risalati rabbi wa ansahu lakum wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun. Aku menyampaikan kepada kalian risalah dari Rabbku. Dan aku menasihati kalian. Dan aku mengetahui dari Allah apa yang kalian tidak ketahui. Ya, Nabi Nuh alaihissalatu wassalam kemudian menjelaskan bahwasannya beliau adalah Rasul dari Allah subhanahu wa ta'ala. Yang namanya Rasul itu bertugas untuk menyampaikan risalah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian tugasnya adalah menasihati, menjelaskan mana yang kebaikan, mana keburukan, mana yang hak, mana yang batil, mana yang pahala dan dosa, mana ketaatan, mana kemaksiatan. Dan Nabi Nuh ini mengetahui dari Allah apa yang kalian tidak ketahui. Maka janganlah kalian menuduhku orang yang sesat, ya, karena aku, ya, Nabi Nuh ini adalah Rasul dari Allah subhanahu wa ta'ala yang tugasnya menyampaikan risalah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Nah, lanjutkan. Baca, Pak. Buku niat. Ayat 63 ya. 63 ya. Naam. A'udzu billahi أَكُمْ ذِكْرٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَلَى رَجُلٍ مِّنكُمْ لِيُنذِرَكُمْ وَلِتَتَّقُوا وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. Mengapa kalian heran tentang zikr itu Quran ya, tentang pengingat yang telah datang dari Rabb kalian kepada seorang laki-laki dari kalian agar dia memberikan peringatan kepada kalian dan agar kalian bertakwa dan agar kalian mendapatkan rahmat. Itu Ustaz. Al-hamzatu, al-hamzatu harfu istifham, al-wawu harfu akfin, ajib, ajib fi'il madin dengan fa'ilnya tum, fa'ilun tum, an harfu nasbin wa masdariin, ja'a fi'il madi dengan fa'il domir, fa'ilnya ada tum. Iya deh, dikrun ya. Ja'a fi'il madin dengan kum sebagai maf'ulun bi, dikrun fa'il dari ja'a. Mir rabbi jarwa majrur, kum mudhafun ilai. Ala rojulin jarwa majrur, minkum jarwa majrur. Alamu lamu ta'lil, liyung dira fi'il mudhari mansubur, mansubun bi lamu ta'lil, kum mudhafun maf'ulun bi. Fa'ilnya yang tadi fi'il mudhari mansubun, fa'ilnya kembali dhamir mustatir huwa ya Ustaz. Iya. Kum maf'ulun bi. Al-wawu harfu atfin. Alamu lamu ta'lil, tabtaku fi'il mudhari mansubun bi lamu ta'lil. Al-wawu harfu atfin. La'alla harfu taroji. Tadi li tabtaku al-wawu sebagai fa'il. Al-wawu harfu atfin. La'alla harfu taroji. Kum isim la'alla turhamun fi al-mudhari al-waw sebagai fa'ilun sebagai khobar dari la'alla. Wahal asaru ajabakum ya. Wahal ajabukum. Ajabukum. Fahal asaru ajabukum an anzalallah. Asaro ya, asaro fil madi. Asaro ya. Oh iya, lanjutkan itu. Wahal asaro ajabakum. Ini maful bihi. Ajabah. Iya. Asaro ajabakum kan? Yeah. Wahal asaro ajabakum an anzalallahu ta'ala ilaikum ma yadhkurukum bima fihil khayru lakum. Ala lisani rajulin minkum. Ta'rifuna nisbahu wasidakahu. Ta'rifuna nasabahu. Oh nasab ya. Nasabah. Nasab. Ah, garis keturunan ya? Nasabnya. Nasab. Ta'rifuna nasabahu wasidaqahu. Wal yukhawwifakum ba'sallahu ta'ala wa iqabuhu. Walitattaqu ya, walitattaqau. Walitattaqu benar. Oh ya, waspada ya. Ittaqo ya. Fi'ilnya ya. Kemudian walitab taku sakit sakitohu tuh oh iya ya suhtohu ya walitab taku suhtohu bil imani bihi waroja'a an tazharu tazfaru tazfaru bi rahmatihi wajazili tawabihi. Nah. Dan apa yang membuat kalian mengajukannya, asara itu mengajukan Ustaz. Apa yang membuat bukan asara itu mempengaruhi? Mempengaruhi. Oh. Apa yang ketakjuban kalian? Apa yang mempengaruhi tetap keheranan sebenarnya, kalian? Sebenarnya artinya dari belakang sih. Dan apakah ketika pada kalian orang yang menyuruhkan mengingatkan kalian kan lalu membuat kalian takjub gitu maksudnya. Ulang ya Ustaz ya. Dan apakah yang membuat kalian heran atas apa yang Allah turunkan kepada kalian dari apa-apa sebagai pengingat untuk kalian yang ada di dalamnya kebaikan yang membuat kalian heran gitu. Iya. Kalian jadi bingung ininya. Panjang banget ya. Yang dengar jadi bingung. Bukunya tuh. Bagusnya gimana sih Ustaz? Apakah gini aja, apakah ketika Allah menurunkan kepada kalian orang yang mengingatkan kalian kepada kebaikan membuat kalian terheran-heran kayak gitu. Oh, itu di belakang singkat aja ya. Nah, langsung aja lah, ala lisan. Gak usah diulang ya, Ustaz. Atas kepada lisan atau ucapan seorang laki-laki dari kalian yang kalian mengenali nasabnya dan kebenarannya. Kejujurannya. Kebenarannya ya? Kejujurannya aja. Kejujuran, oh ya sidik ya. Kejujurannya. Untuk menakut-nakuti ya? Menakut-nakuti. Untuk untuk menakut-nakuti kalian atas siksaan Allah Ta'ala dan hukumannya. Agar kalian waspada dengan takut kepadanya, dengan beriman kepadanya, dan berharap agar kalian memperoleh rahmatnya dan pahala yang besar darinya. Ya, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Awa'ajibtum an ja'akum dzikrun mir rabbikum 'ala rajulin minkum liyudhirakum wa litattaqu wa la'allakum turhamun. Apakah dan apakah kalian merasa heran ketika datang kepada kalian orang yang mengingatkan dari sisi Rabb kalian melalui laki-laki yang berasal dari golongan kalian agar ia memberi peringatan kepada kalian dan agar kalian menjadi orang yang bertakwa dan agar kalian ya dikasihi dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan heran. Ya kalau ada orang yang diutus dari kaum kalian sendiri yang bertugas menyampaikan risalah untuk memberikan peringatan tentang adanya hari pembalasan dan untuk memberikan pelajaran agar kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan heran ya, bahwa Nabi Nuh ini merupakan laki-laki di antara kalian yang kalian kenal nasabnya, kalian kenal kejujurannya. Ya maka jangan didustakan. Karena Nabi Nuh alaihi salatu wasallam adalah rasul ya, utusan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjutkan ya, kan mesti nyambung ayat setelahnya. Baca Ummu Fudail. Assalamualaikum. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fakadzabuhu fa'anjaynahu wal-lazina ma'ahu fil-fulki wa aghraqna al-lazina kadzabu bi-ayatina innahum kanu qawman amin. Maka mereka mendustakannya, lalu kami selamatkan dia dan orang-orang yang bersamanya di dalam kapal ya, bersamanya dalam kapal. Dan kami tenggelamkan orang-orang yang mendustakan dia, Nabi Nuh, dengan ayat-ayat kami. Sesungguhnya mereka adalah kaum yang buta. Buta mata hatinya ya. Al-fa'u harfu istitnaf, kadzabu fi'lun madin, al-wawu fa'iluhu, al-ha'u maf'ulun bihi. Al-fa'u harfu atfin, anjayna fi'lun madin, na fa'ilnya, al-ha'u maf'ulun bihi. Al-waw harfu atfin alladzina isim mausul ma'tuf ke al-ha'u ya. Ma'a dharaf al-ha'u mudhafun ilaihi. Fil-fulki jarum majrur al-waw harfu atfin aghraqna fi'lun madin na fa'ilnya. Alladzina isim mausul ma'tuf ke dhamir na. Kadzabu fi'lun madin al-waw fa'iluhu. Bi ayati jarum majrur na mudhafun ilaihi. Inna harfu taukidin wa nasbin wa masdariyin. Hum dhamir isim. Kalau inna tuh gak ada masdariyin ya Bu? Oh no. Iya. Harfu taukidin wa nasbin. Nah. Hum dhamir isim inna kanu fi'lun madin naqis alwawu isim kanunya. Isim kananya. Qawman khobar kanu amina. Naat ya. Naat dari Qauman ya. Naat. Terus jumlah kanannya khabar dari inna. Ya. Tafsirnya wahad, bukan. Fakadzabu. Ayo, fakadzabu Nuhan fanjainahu wa man amana ma'ahu fis safinati wa aghraqna al-kuffaru kuffara walladzina kadzabu bihi. Kadawunya. Alladzina kadzabu. Alladzina kadzabu bihujjajina alwadihati. Dan hujjajri bihujjajina. Bihujjajina alwadihati. Innahum kanu umyal qulubi an ru'yatil haqqi. Dan mereka mendustakan Nabi Nuh, maka kami selamatkan Nabi Nuh dan orang-orang yang selamat bersamanya di dalam kapal. Dan kami tenggelamkan orang-orang kufar, orang-orang yang mendustakan hujjah kami yang jelas. Sesungguhnya mereka itu adalah buta mata hatinya dari melihat kebenaran. Amin. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Barakallahu jazakallahu khairan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fakadzabuhu fa'anjaynahu walladzina ma'ahu fil fulki wa aghraqna alladzina kadzabu biayatina innahum kanu qauman 'amin. Maka mereka, yaitu kaumnya Nabi Nuh, mendustakannya. Bayangkan ya, padahal Nabi Nuh alaihi wasallam itu berdakwahnya itu berapa tahun? Ratusan tahun ya. Usia Nabi Nuh aja kan 950 tahun. Tapi pengikutnya tidak lebih banyak daripada pengikut Nabi Muhammad SAW yang berdakwahnya hanya 60-an tahun. Ya. Lalu kami menyelamatkan mereka dari banjir ya. Walladzina ma'ahu, dan juga orang bersamanya, fil fulki, di atas perahu. Wa aghraqna alladzina kadzabu biayatina, dan kami tenggelamkan orang-orang yang mendustakan ayat kami. Dan di antara yang Allah tenggelamkan adalah anaknya Nabi Nuh sendiri ya, dan juga istrinya. Innahum kanu qauman amin. Sesungguhnya mereka adalah kaum yang buta. Buta dari melihat kebenaran ya. Baik, sampai sini untuk materinya. Kita lihat pertanyaan yang masuk. Kurniati bertanya. Ayat 57 Al-Mansubat. Emang ada Al-Mansubat? Oh, pada kata Bushron tadi disebut sebagai hal. Kalau disebut Mahfumin aja boleh enggak? Dengan alasan dia abstrak sebagai berita gembira tujuan. Wah, oh, type nih. Ini pakar nahu kita lagi protesnya. Kita lihat dulu ya. Insya Allah. 57 mana ya? 57. Wa huwa alladhi yursilu riyaha bushra. Oh iya betul ya. Tadi apa bilangnya? Tadi bilangnya tadi hal, ya? Hal. Tadi hal. Ya, ini yang benar ini maful min ajri ya. Karena tujuan dari, ini kan menjelaskan tujuan kan? Ya betul ya. Jadi bushron ini menjelaskan tujuan dikirimnya angin. Kalau menjelaskan tujuan berarti namanya apa? Maful min ajri ya. Terima kasih Bu Kurniati atas koreksinya. Pak Bukhari bertanya maksud mulgo apa Ustaz? Mulgo itu artinya apa? Ada yang tahu? Mulgo tidak terpakai. Mulghatun, ya. Nggak dipakai, jadi ilahnya tuh nggak ada amalnya. Kan kalau ilah ada amalnya kan menjadikan isim yang setelahnya mansub ya, sebagai mustasna. Nah, kalau mulgho itu artinya dia nggak beramal. Dia hanya memberikan makna kecuali, tapi nggak. Tidak memberikan pengaruh irob apapun, gitu. Dan ketika kita belajar istisna, ada dua keadaan ya yang mulgho. Yang pertama, kalau kalimatnya tidak sempurna negatif, ini udah pasti mulgo. Kemudian yang kedua, kalau dia sempurna tapi negatif, maka dia bisa mulgo kalau irobnya sebagai badal. Seperti misalnya ma ja'atulabu illa zaidun. Nah, kalau kita bacanya zaidun berarti ilahnya mulgo. Karena kalau ilahnya beramal bacanya harusnya zaidan sebagai mustasna. Itu maksud dari mulgo ya, Pak Bukhari. Tafsir ayat 58 nih, buku Niati lagi nih. Ayat 58 mana nih? Tukhriju bukannya tukhris ya? Lihat dulu, kita lihat dulu. Yang mana, Bu? Tafsirnya Ustaz. Ada idzalnya. Lihat tafsirnya fa inna hala tukhriju ya? Wal ardu ayat 58. Amal ardu ya? Wal ardun naqi. Wal ardu. 58 kan? Yang mananya tapi? Yang ada kan, dan jika bumi itu dibersihkan oleh hujan, maka tumbuhlah, maka. Kan ada idenya Ustaz, itu kan bukan zorfiyah syartiyah ya. Harfu syartin kan, dan jika Allah. Dan nazal alaihal mataru tukhriju. Kan, ya. Tukhriju ya, tadi kan tukhriju. Oh tadi bacanya apa? Tukhriju. Oh, tadi iya. Bacanya tukhriju, ini kan fi'il jawab ya, jazm. Benar-benar ya, jadi bacanya betul, tukhriju nabatan ya. Nah. Ya betul, ini tukhris nabatan. Nah, terus mana lagi? Sekarang mumikial ya. Malakum min ilahin ghairu. Mubtadanya ilahin bukan ya? Minnya Zaidah. Malakum min ilahin ghairu. Oh iya, betul ya. Jadi itu asalnya malakum ilahun ghairuhu gitu ya. Berarti ghairu sebagai na'at ya. Ghairu sebagai na'at dari ilahun. Dimana min ilahin itu majrurun lafdon marfu'un mahallan gitu ya. Jadi kalau ada min zaidah itu kita ngirobnya majrurun lafdon. Lafaznya mah majrur. Tapi marfu'un mahallan. Mahalnya, kedudukannya dia marfu. Berarti kalau kayak gitu, ghairunya sebagai na'at ya. Baik. Kemudian Pak Mustafa Umar bertanya, laisabi. Apa makna laisabi? Iya, maksudnya, tadi kan laisabi dolalatun gitu ya. Artinya, aku bukanlah orang yang sesat gitu ya. Jadi, binya itu jar majrur sebagai khobar laisa muqaddam. Ya, na'at. Bunur Huda bertanya, Ustaz, bedanya lam ta'lil dengan lam mukai apa? Sama ya. Jadi kalau lam ta'lil itu menjelaskan fungsinya. Kalau lam mukai itu baru namanya doang. Jadi lam mukai itu namanya. Ta'lil itu fungsinya. Jadi fungsi dari kai adalah ta'lil, menjelaskan alasan. Itu dia. Jadi memang dalam mengirap itu, ketika kita menyebutkan suatu huruf, terkadang kita menyebutkannya sesuai dengan namanya dan juga fungsinya. Seperti kalau lam itu kan, lam harfu nafiin wa jazmin wa qalbin. Itu ketika kita menyebutkan seperti itu, kita menjelaskan fungsi-fungsinya. Jadi lam itu yang pertama fungsinya adalah harfu nafiin, menafikan. Yang kedua wa jazmin, menjazmkan. Yang ketiga qalbin, membalik makna dari fi'il mudhari ke fi'il madhi. Jadi kalau lam muka itu namanya, ta'lil itu fungsinya. Jadi sama aja ya. Jadi demikian materi kita pada pagi hari ini. Semoga apa yang kita baca bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.